Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Wa an Jabirin dan saking sahabat Jabir radhiyallahu anhu. Ini. Abi Sa'id. Qala wa an Abi Sa'idin Al-Khudri lan saking Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu ay warwiya an Abi Sa'id. Anna Rasulullah seduhuni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iku kala ngendika sinten Rasulullah. Ngendika ngeten idza sami'tum an-nida'a faqulu kama yaqulul muadzin. Idza sami'tum ing dalem nalikane krungu sapa sira kabeh. Idza sami'tum ing dalem nalikane krungu sapa sira kabeh, mendengar sira kabeh. An-nida'a ing adzan. An-nida'a ing adzan. Faqulu mongko ngucapo sapa sira kabeh. Kama yaqulu kaya oleh ngucap sapa al-muadzinu wong kang adzan. Sopo al-muadzinu wong kang adzan muttafaqun alaih. Jadi anjuran menjawabi adzan sesuai dengan apa yang diucapkan oleh al-muadzin. Kecuali saat hayya ala sholah, taruh hayya alal falah. Itu semuanya membaca la hawla wa la quwwata illa billah. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu ay wurwiya an Jabir. Anna Rasulullah setuhuni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iku qol ngendika sinten Rasulullah ngendika ngeten man qala hina yasma'u nida man udawi sabane wong qala iku lamun ucap sapa man hina yasma'u ing dalem mongsone krungu sapa man hina yasma'u ing dalem mongsone krungu sapa man An-nida'a ing nida. An-nida'a ing nida. An-nida'a ing adhan. Ucap Allahumma rabba hadihi da'wati tamah ilahirihi. Allahumma du Allah hadini ni. Rabba hadihi da'watihi. Pengerani atau rupani. Rupani pengerani ikilah seruan. Ikilah seruan at-tamati kang sempurna dakwah seruan. Wassolati lan sholat al-qa'imati kang jumeneng. Sholat yang akan dilaksanakan. Mana nih? Ati paringo. Paring. Paringo sopo panjenengan. Ati paringo sinten panjenengan Muhammad dan ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al wasilata ing wasilah derajat wasilah al wasilata ing derajat wasilah al wasilata ing derajat wasilah yaitu kedudukan di surga. Wal fadilah talan fadilah, ya keutamaan. Wa ba'athu lan mugi paring sinten panjenengan ing Muhammad. Wa ba'athu lan mugi paring sinten panjenengan ing Muhammad maqaman ing kedudukan mahmudan kang dipuji. Maqaman ing kedudukan mahmudan kang dipuji alladzi kang wa'ad tahu kang janji sinten panjenengan ing alladhi wa'ad tahu kang janji sinten panjenengan ing alladhi piye halat mongko halal wajib wajib lahu marang man opo syafaati syafaat ingsun yaumal qiyamati ing dalem dino Yamat rawahu al-Bukhari. Ini hadis menunjukkan keutamaan orang yang berdoa setelah adzan, yaitu Allahumma rabbahadihi da'wati tamah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athil maqaman mahmudal ladzi wa'ada innaka la tukhliful mi'ad. Itu dibaca, ini menyebabkan masuk surga. Terus para ulama, doa yang setelah azan itu termasuk salah satu penyebab mati dalam keadaan husnul khotimah. Tidak mungkin enggak husnul khotimah kalau dia masuk surga. Kalau masuk surga pasti husnul khotimah. Kalau tadi nek mari ono azan wis rungokno, nek iso azan didengarkan, setelah azan selesai baru baca doa. Sekores ya, ngajine jane ya ngoten ngajine utawa bahkan ketika deres sendiri itu sunnahnya berhenti ketika ada azan. Wa an Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu anin nabi saking kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam annahu satuhune kanjeng nabi iku kol ngendika sinten kanjeng nabi ngendika ngeten man qala hina yasmaul muadzin man utawi sabane wong qala ikulamun ngucap sopaman hina yasma'u ing dalem nalikani krungu sopaman al-mu'adzina ing wong kang adhan al-mu'adzina ing wong kang adhan ngucap ngini al-mu'adzina ing wong kang adhan ngucap ngini nih Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi robba wa bil isma bi muhammadin rasula wa bil islami dina ghufirullah mengucap ini ashhadu nyakseni sapa ingsun an ing setuhune kelakuan asyhadu nyakseni sapa ingsun an ing setuhune kelakuan iku la ilaha ora ono pangeran kang hak disembah iku maujud iku la ilaha ora ono pangeran kang hak disembah iku maujud illallahu kecuali Allah tiada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah wahdahu halisijni Allah wahdahu halisijni Allah la syarika ora ono sekutu iku maujud la syarika ora ono sekutu iku maujud lahu marang Allah wa anna muhammadan lan sedune muhammad iku abduhu iku kawulane Allah wa rasuluhu lan utusane Allah raditu ridho sapa ingsun raditu ridho sapa ingsun billahi kelawan Allah robban apane pangerane wa bi Muhammadin lan kelawan Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasulan apane utusane wa bil islam lan kelawan Islam dinan apane agamane biye kalau orang mengucapkan ini ghufira mongko dingapura lahu marang man apa dambuhu apa dosane man apa zambuhu apa dusuniman perwahu ngeriwayatakan ing hadis sapa muslimun imam muslim apa niki ke kala wa an anasin radhiyallahu anhu kal ini yang dimaksud hadis yang awal ini bagaimana jadi ini beda-beda ulama menerangkan ini, menerangkan hadis ini. Bedanya yang saya maksud beda itu man qala hina yasmul muadzin, barang siapa berkata ketika mendengar muadzin. Nah, ini gini. Mendengar muadzin. Mendengar yang mana? Mendengar azan yang mana? Kan ya kan? Ada yang mengatakan mendengar ketika muadzin mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Ngoten niku. Sampeyan mengucapkan niki raditu billahi robba wa bi muhammadir rasula wa bil islami dina. Ana sing mengatakan mboten. Yang dimaksud ya wis dadi macane niku kabeh. Nggih. Dadi membaca seluruhnya mulai lafaz asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ketika spontan ketika dia mendengar azan maka mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi robba wa bi muhammadin rasula wa bil islami dina. Ngoten niku. Qala wa an Anasin radhiyallahu anhu qala ngendika sinen Anas qala ngendika sinen Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doa utawi donga iku la yuraddu ora ditolak apa donga iku la yuraddu ora ditolak apa donga bainal adzani ing dalam antaraning azan wal iqamati lan iqamah bainal adzani ing dalam antaraning azan wal iqamati lan iqamah. Ah ini iki waktu antara azan dan iqamah adalah waktu mustajab. Doa yang dipanjatkan di waktu itu tidaklah ditolak oleh Allah Ta'ala. Rawahu ngeriwayatakan ing hadis sapa Abu Daud wa Tirmidzi. Wa qala lan ngendika sinten At-Tirmidzi hadisun hasanun utawi iki iku hadisun hadis hasanun kang hasan. Babu Badris Shalawati utawi iki gubam nerangno keutamaane salat. Piro-piro salat. Salat iki mari adzan saya nyebutna keutamaane salat. Qala ngendika sinten Allah Ta'ala innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Innas sholata setuhune salat sesungguhnya salat iku tanha iku nyegah apa salat 'anil fahsya'i saking perbuatan keji, maksiatan yang keji wal munkar lan kemungkaran. Mana nih pi mana nih? Ini sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ada yang mengatakan begini, orang yang dalam sholat tidaklah melakukan kemaksiatan dan kemungkaran. Selama dia sholat, tidak akan melaksanakan ke perbuatan maksiat dan kemungkaran. Oh berarti nek kepingin gak sholat, gak ngelakoni maksiat, diperbanyak ngelakoni sholat. Atau maknanya begini, sholat yang dilakukan dengan istiqomah, entah itu sholat fardu ataupun sholat sunnah, itu dapat menghalangi orang dari melakukan kemaksiatan. Nah ini maknanya. Qala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ngendika sinten Abu Hurairah. Ngendika ngeten sami'tu krungu sapa ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu hale ngendika sinten Rasulullah ngendika ngeten ara'aitum ngabarana sapa sira kabeh ing ingsun kabarilah saya ara'aitum ngabarana sapa sira kabeh ing ingsun lau anna nahron lamun tetep apa setuhune sungai lau anna nahron lamun tetep apa setuhune sungai iku biba bi ahadikum ing dalem pintune salah sijine sira kabeh ya tasilu hali atus sapa ahadikum minhu saking nahron kula yaumin ing dalem saben-saben dino setiap hari kula yaumin ing dalem saben-saben dino khamsa marratin kelawan 5 pira-pira ambalan 5 kali khamsa marratin kelawan 5 piro-piro ambalan. Hal yabqa min daruni syai'un hal yabqa ana tetep masih ada tersisa mindaronihi saking kotorani. Saking kotorani ahadikum opo syai'un sesuatu. Opo syai'un sesuatu. Kalu ngucap sopo sahabat. La yabako mindaronihi syai'un. La yabako ora tersisa. Mindaronihi saking kotorani ahadikum. Mindaronihi saking kotorani ahadikum. Opo syai'un opo sesuatu. Sesuatu apapun. Mindaronihi saking kotorani ahadikum opo syai'un sesuatu. Kala ngendika sinten Kanjeng Nabi fadhalika mathalus sholawatil khamsi. Fakadhalika napa fadhalika? Hah? Fadhalika mongko ute mengkono-mengkono. Nggih, fadhalika mongko ute mengkono-mengkono. Mandi 5 kali. Fadhalika mongko utai mengkono-mengkono mandi 5 kali iku mathalus sholawati. Iku perumpamaane pira-pira salat. Iku mathalus sholawati perumpamaane pira-pira salat al-khamsi kang limo. Iku mathalus sholawati perumpamaane pira-pira salat al-khamsi kang limo. Yamhullahu bihinnal khotoya. Yamhu menghapus sinten Allahu Allah. Masya Allah ini. Yamhu menghapus sinten Allahu Allah bihinna kelawan khamsi as-sholawatil khamsi. Bihinna kelawan as-sholawatil khamsi al-khotoya ing piro-piro duso. Al-khotoya ing piro-piro duso. Muttafaqun alaih. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda demikian kepada para sahabatnya, kasih tahu saya seandainya di depan pintu salah satu kalian itu ada sungai yang mana setiap hari salah satu dari kalian itu mandi di sungai itu 5 kali, apakah masih tersisa dari kotorannya ya di dalam tubuhnya? Apakah masih ada bolote? Bolote ya. Apa bolot bahasa Indonesia ini? Daki. Duduk daki loh ya. Oh. Apakah dakinya masih tersisa di tubuhnya? Sahabat menjawab, tidak ya Rasulullah. Tidak sedikit pun dakinya itu masih tersisa. Ya masa mandi 5 kali dakinya tersisa? Ya secara ono. Apalagi kalau mandi biasanya kosongan kan ya. Waduh. Kanjeng Nabi menjawab, begitu itu adalah perumpamaan sholat 5 waktu. Dengan sholat 5 waktu itu Allah menghapus dosa-dosa manusia. Ya khair. Nah, makanya nek wong sholat ini, sholat istiqomah, saman bisa lihat. Apalagi nek kanti jamaah. Itu mesti liane itu, yang lain, itu ikut teratur. Saman bukti yang dewe. Saman lihat konco-konconi sampean itu sendiri. Yang sholat istiqomah. Apalagi dengan jamaah, maka yang lain ikut teratur. Yang lain ikut teratur. Minimal dia itu tidak neko-neko. Gak macam-macam nampon doy. Wa'alaikum. Kala ya nang omah ya sami nanti. Jangan sampai sholat 5 waktu itu ditinggalkan. Khususnya dilaksanakan dengan berjamaah. Di bojo yo karo bojone. Nek ndek bojo yo, sing golek bojo lho. Kala wa an Jabirin piye? Radhiyallahu anhu kala ngendika sapa Jabir, "Mergane nek pahalanya orang yang sudah berumah tangga dengan orang yang belum berumah tangga kaca e 70 nih. Wong sing berumah tangga nyantai-nyantai ibadah. Intuke 70 kuwe sito. Iku enake wong kawin. Itu kan sudah 3 ono gitu. Galawa an Jabirin radhiyallahu anhu, mergane tanggung jawabnya juga semakin besar. Juga tuntutannya sembarang semakin besar. Kok sih? Masih sempat sholat apalagi jamaah itu luar biasa. Iya kan? Sama lihat itu. Kalau orang sudah kerja ya di ladang, di kebun, di sawah, di kantor, atau di mana. Itu biasanya sulit mau laksanakan jamaah ya. Mau jamaah itu sulit. Mau pasar. Ditutup rame-rame ini lebih. Iya kan? Mau ditutup rame. Ya mana Pak? Nggak habis dagangan saya. Us ngenteni mari ya mari jamaah. Ngenteni pembeli habis ya mari jamaah. Wong iku setan sing dorong ae terus masuk. Tak sempat jamaah. Kala kaya salah satu ceritane sahabat Kanjeng Nabi niku nggih. Ah sing sugih niku sibuk mari ngono mengembalakan kambing. Mergo ni kambinge semakin lama semakin banyak yang asalnya jamaah malih gak jamaah lho. Yang asalnya salat malih gak salatnya setelah Jumatan malih gak Jumatan kaya ngoten niku. Kala wa an Jabirin radhiyallahu anhu kala ngendika sidin Jabir kala ngendika sidin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masalus sholawati utawi perumpamaan sifate biro-biro sholat perumpamaan sifat utawi perumpamaan utawi sifate biro-biro sholat al-khomsi kang limo iku kamasali nahrin kaya sifati sungai jarin kang mengalir humrin kang akeh yang aliran airnya deras niku humrin kala ala babi ahadikum ingat asih pintune salah sijine sira kabeh yaktasilu mandi sapa ahadikum halimandi sapa ahadikum minhu saking sungai kula yaumin ing dalem saben-saben dina khamsa marratin kelawan 5 pira-pira ambalan khamsa marratin kelawan 5 pira-pira ambalan khamsa marratin kelawan 5 kala pira-pira ambalan lawan limo biro-biro ambalan rawahu rata kening hadith sopo muslimun imam muslim al-ghumru utai lafad al-ghumru bifathil ghaini hali tetap kalawan fathai ghain bifathil ghaini hali tetap kalawan fathai ghain al-mujamati kang tentite iku al-kathiru perkoro kang akeh gala wa an ibni mas'udin radhiyallahu anhu anna rajulan setuhune wong lanang iku asoba mekenani gala mengenai sapa iku jenenge rajul minim rohatin saking wong wadon kublatan ing mencium ana wong lanang mencium perempuan nggih gala ingat saya ceritanya ini ada seseorang laki-laki ketemu perempuan ya. Saya agak lupa ceritanya terus dia perempuan itu mau membeli apa atau minta apa kepada laki-laki itu nah dijanji ini ayo ada di rumah gitu ya. Setelah masuk rumah bukan mendapatkan barang yang diinginkan mendapatkan ciuman ternyata. Dicium. Saking sahwate, ya. Perempuan itu dicium sama laki-laki itu. Dicium, nah. Mari ngono, karena telah mencium perempuan, dia merasa bersalah, ya. Nah, ini. Dia telah mencium perempuan merasa bersalah. Tobat, ya. Fatah, karena tobat nekani Kanjeng Nabi. Fatah moko nekani sapa rajul. Kala an-nabiy ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa akhbarahu mongko ngabari sapa rajul ing Kanjeng Nabi. Fa anzala mongko nurunna sinen Allah Allah taala. Halimulur sinen Allah ing ayat wa aqimis sholata tarafayn nahari wa zulafam minal lail. Kala kala innal hasanati yudhibna sayyiat wa kim lan jumeneng no sapa sira as-shalat ing salat tarafayn nahari ing dalem pucuk lurune siang ing dalem pucuk lurune siang ujung duanya siang kala ing dalem ujung lurune siang yaiku subuh lan asar kala wazulafan lan ing dalem piro-piro mongso minan laili kang sangking bengi maghrib isa subuh apa kok ngunu ya innal hasanati Seduhne piro-piro kebagusan. Iku yudhibna iku menghilangkan apa al-hasanah. Masyiyati ing piro-piro keburukan. Ada orang mengadukan dirinya kepada Kanjeng Nabi bahwa dia telah mencium seorang perempuan. Turunlah ayat. Wa qimis sholata rafa'in nahari wa zulafam minal lail. Innal hasanati yudhibna sayyiat. Laksanakan sholat di siang hari dan malam hari. Karena kebaikan itu bisa menghilangkan keburukan. Nah ya. Ya Allah. Faqala muka ngucap sebuah rujul wong lanang. Ilayya hadha. Ono to iku marang ingsun. Hadha utawi iki. Iki dawuh. Kola. Ndiko sinten Kanjeng Nabi. Lijami umati. Utawi hadha iku lijami umati. Kadwe sekabiani umat ingsun. Kulihim yo sekabiani umati. Mutafakun aleh. Si rojul mengatakan. Apakah ayat ini hanya untuk saya wahai Rasulullah? Ndak. Ini untuk umatku keseluruhannya. Kalau sampean pernah melakukan dosa, ikuti dosa itu dengan kebaikan. Supaya kebaikan itu melebur dosa. Enggak lah, tapi ojo di sengojo. Mari ini tak lebur lah, karo sholat. Ini lho gimana. Nah, itu. Ojo sengojo, Zaki. Tak kuliah lah. Nyekel-nyekel marine jadi saki wo haram zak engko kan jamaah lebur wis mari jamaah wah lebur wis ayo nyekel maneng jadi saki ya marine kan salat asar lebur maneng ya mari asar ayo cekel-cekel maneng bu marine kan salat maghrib jadi saki ngono terus ya Allah. Salah kemaksiatan satu bisa menarik ke kemaksiatan yang lain. Mungkin pertama nyekel tok zat. Mari ngono, wah wis lebih dari sekedar nyekel. Naudzubillah min dalik. Ini sekedar contoh. Salah itu bahaya. Jadi maksiat ya juru ba'duha ba'dun. Satu maksiat menarik kepada kemaksiatan yang lain. Satunya. Nggih. Ada dulu ada seorang laki-laki disuruh berzina enggak mau. Dikasih pilihan. Mak, yo, kau berzina sama saya, minum arak atau membunuh anak balita ini. Pikir-pikir, sing paling ringan ini minum arak loh, membunuh balita karo zina, sing paling ringan minum arak. Minum araknya. Anaknya dibunuh. Sina sekalian sama si perempuan. Wih, lah niku ya juru baduha. Ba'do niku bahaya nih maksiat. Qala muttafaqun alaih. Aduh. Makanya aja sampai sengojo ngelakoni maksiat, ya. Nek sengojo kan berarti atas kesadaran itu sulit sulit untuk tobat itu masalahnya. Nggih. Karena berdasarkan kesadaran dan dia tahu kalau itu mak ya, tapi ya biasanya wong ngerti nek iki maksiat terus diterjang itu. Wis tapi antar muko iso tetep tobat kan ya. Nah, niku mergane sulitnya itu tobat nih sing paling sulit. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iku kalang dikonsiden Rasulullah. As-shalawatu tayyibiro salat al-khamsu kang 5. Wal jumu'atu lan jum'atan ilal jumu'ati marang jum'atan. Iku kafaratun iku melebur. Melebur 5 marang dosa bainahuna kang ing dalem antarane. Bainahuna kang tetep ing dalem antarane as-shalawatul khamsu wal jumu'atu. Ruahu bainahuna dadi sholat 5 waktu dan sholat jum'at dengan jum'at yang lain. Itu melebur dosa di antara keduanya. Itu dosa apa Zak? Nek dosa gede ora malam tuhsa gitu sama nih malam tuhsa yang dalam selagi ne ora dilakoni opal kabairu biro-biro dosa gede ruwah muslimun. Nah kalau dosa besar nggih mboten saged nek gak ditobati. Wan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qol ngendika sinten Utsman sami'tu krungu sapa ingsun Rasulullah Allah sallallahu alaihi wasallam Yang kulo haling ngendika sinten Rasulullah ngendika ngeten ma minimriin ora ana utawi awa-awaan. Bahasa ini Jawa ya, awa-awaan. Seseorang awa-awaan niku. Aja sampean maknani tidaklah setubuh-tubuh. Setubuh awak kan tubuh maknane. Seseorang maknane, wong Jawa. Wis awa-awaan. Awak ingsun. Kalau maminimriin muslimin kang Islam, maminimriin orano utawi awa-awaan seseorang muslimin kang Islam, tahduruhu kang nekani ing imriin, tahduruhu kang nekani ing imriin opo sholatun sholat, maktubatun kang diwajibno, maktubatun kang diwajibno fayusinu, nulim bagusi sopo imriin fayusinu nulim bagusi sopo imriin bagusi wudu aha ing wudune sholat khusyu aha lan khusyu sholat waruku aha lan ruku sholat illa kanat kecuali iku ono opo sholat illa kanat kecuali iku ono opo sholat kafarotan iku melebur kafarotan iku melebur lima marang perkara qoblaha kang tetep ing dalem sadurunge salat kafarotun iku melebur lima marang perkara qoblaha kang tetep ing dalem sadurunge salat minadzunubi saking pira-pira dosa minadzunubi saking pira-pira dosa malam tukta ing dalem selagine ora dilakoni malam tukta ing dalem selagine ora dilakoni apa kabiratun dosa gedhe apa kabiratun apa dosa gedhe wadzalika uta mengkono-mengkono melebur dosa iku ad-dahro ing dalem mangsa kulahu yo sekabiane mangsa rawahu riwayat ning hadis sapa muslimun imam muslim Allahu alam ya rabbana adarafna bi anna laqdarafna wa annana asrafna ana